ayat ya ini ke-22 kurang lebih ya. Yaitu mengenai siapa? Kisah siapa? Turunnya ayat ini mengenai seorang kafir yang bernama, masih ingat? Ayat ini itu firman Allah Ta'ala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yadma'u an azid." Sampai ya orang tersebut mengatakan bahwasanya Al-Qur'an in hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya Al-Qur'an ini tidak lain tidak bukan hanyalah perkataan manusia. Siapa orang kafir ini? Abu Thalib. Al-Walid ibn al-Mughirah. Naam. Walid ibn al-Mughirah. Disebutkan di dalam banyak riwayat. Ya, kemarin kita sudah sampaikan riwayat ya kisah Walid ibn al-Mughirah yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian kita lanjutkan, wa qad dzakara Muhammad ibn Ishaq wa ghairu wahid nahwan min hadza. Dan disebutkan pula oleh Muhammad ibn Ishaq, sahibus sirah, dan bukan hanya satu dari pakar sejarah semisal dari kisah ini, yaitu kisahnya Walid ibn al-Mughirah. Waqad za'ama as-Sudi annahum lamma istama'u fi dar an-Nadwah liyajma'u ra'yahum 'ala qawlin yaqulunahu fihi qabla an yaqdima 'alayhim wufud al-Arab lil-Hajj liyasudduhum 'anhu. Yaitu disampaikan konon oleh As-Sudi bahwasanya orang-orang musyrikin Arab ketika itu mereka berkumpul di Darun Nadwah. Mereka ya orang-orang Quraisy biasa bermusyawarah di sebuah gedung, sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah. Mereka akan memusyawarahkan permasalahan-permasalahan besar di tempat tersebut. Liyajma'u ra'yahum, untuk mereka sepakat ya, mencari kesepakatan dari pendapat-pendapat yang ada mengenai apa yang harus dikatakan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum orang-orang yang ingin berhaji ke Arab itu datang. Tujuan mereka adalah supaya orang-orang yang haji nanti akan berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, sebuah kesempatan yang besar ketika musim haji beliau mulai berdakwah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji ke Ka'bah ketika itu. Qala qailun, berkata sebagian dari mereka, syair, hendaknya kita katakan Al-Qur'an itu adalah Muhammad itu adalah tukang syair, penyair. Wa qala akharun sahirun. Yang lain mengatakan kita katakan tukang sihir saja. Qala akharun, yang lainnya mengatakan lagi kahin, dukun. Wa qala akharun, yang lain mengatakan pula majnun. Ya. Kita katakan bahwasanya Muhammad itu majnun, gila. Ya, ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Isra, "Unzur kaifa darabu lakal amsal fa dhallu fala yastati'una sabila." Lihatlah engkau bagaimana mereka membuat permisalan-permisalan untuk memberikan gelar kepadamu. Ya, ingat orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ketika hendak menghalangi dakwah tauhid, dakwatus sunnah, maka mereka akan menggelari dai-nya. Menggelari dai-nya. Ini dai-nya kahin, syair, majnun, kadzab. Ya. Tuh, kalau sekarang Wahabi, hati-hati. Dan akan menggelari ajarannya dengan sesuatu yang akan menjauhkan orang darinya. Ya, ajaran sesat, ya, ajaran baru, ya, atau yang sering difitnahkan kepada dakwah sunnah adalah bahwasanya takfiri, ya, kemudian menganggap yang paling benar sendiri. Kemudian apa lagi? Suka membid'ah-bid'ahkan orang. Kemudian menganggap semuanya di neraka kecuali kelompoknya. Kemudian apa lagi? Bisa diabsen semuanya. Tuduhan-tuduhan itu terus, ya. Rekayasa-rekayasa yang mereka buat dengan retorika bahasa yang sepertinya enak didengar, sepertinya ilmiah, tetapi rupanya isinya adalah kekosongan, fitnah, tuduhan. Ya, bahkan menampilkan saksi palsu terkadang. Ini loh mantan Wahabi yang taubat, dulu digaji $2,000. Ya, ini loh mantan Wahabi yang taubat. Ya, ada ini loh salafi taubat. Ini loh akhwat taubat. Ini loh disebutkan demikian-demikian tuduhan-tuduhan keji untuk menuduh ya dakwatu sunnah, dakwatu tauhid supaya menjauhkan manusia dari dakwah tersebut. Ya. Maka demikianlah keadaannya. Seperti ikhwan fi din azakumullah yang kemarin kita contohkan mengenai Syekh Al-Mujahid Jamilur Rahman Al-Afghani. Ya, Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani, seorang mujahid, seorang salafi dari Afghanistan. Dari Afghanistan, dari wilayah Kunar. Beliau adalah orang pertama yang menyerukan jihad melawan Uni Soviet ketika itu yang menyerang Afghanistan. Pertama kali dalam keadaan Syiah, Ikhwanul Muslimin atau Taliban ataupun yang lainnya tidak mau, mundur semuanya. Hanya Salafi ketika itu, hanya Ahli Sunnah yang subhanallah, ya beliau sabar. Di tengah-tengah berjihad fisabilillah, beliau mendirikan Tahfidzul Quran. Beliau mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kesyirikan, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah. Sabar beliau sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun akhirnya Uni Soviet bangkrut. Negaranya hancur. Salafiyun menang. Saat menang itulah justru ya Syekh Jamilur Rahman diincar oleh berbagai macam orang. Bahkan mereka mengatakan, "Wah, kita selesai dari komunis, tetapi kita akan dikuasai oleh Wahabi." Akhirnya mereka mengadakan kolaborasi, ya, persekongkolan untuk membunuh Syekh Jamilur Rahman. Akhirnya pada 1991 beliau dibom, diberondong. Oleh siapa? Oleh kolaborasi Syiah, Ikhwanul Muslimin, Taliban dan politikus-politikus ketika itu. Karena takut ya Afghanistan akan menjadi negara Wahabi kedua di dunia. Karena mereka sadar pertama kali yang menyerukan jihad melawan komunis Soviet ketika itu adalah Syekh Jamilur Rahman. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Tetapi dimanapun dakwah salafiyah ya baik di Indonesia ataupun di Afghanistan ataupun di India selain daripada wilayah Hijaz, semuanya sama. Kita tidak pernah menginginkan kursi-kursi jabatan. Tidak pernah menginginkan ya imbalan-imbalan uang dari negara ini, dari negara itu, tidak. Murni dakwatu tauhid, dakwatu sunnah, sunnah menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah menyampaikan al-haq, memperingatkan kaum muslimin dari kesyirikan, memperingatkan kaum muslimin dari kebid'ahan. Tetapi ingat ketika itu dituduh Wahabi, Wahabi, Wahabi. Sampai akhirnya justru beliaulah yang mempertahankan negeri Afghanistan dari cengkraman komunis Uni Soviet. Justru beliaulah yang tertuduh, justru beliaulah yang dituduh radikal, dituduh ini, dituduh itu. Sampai beliau terbunuh oleh kaum muslimin itu sendiri. Orang kafir tidak berhasil membunuhnya, justru kaum muslimin yang membunuhnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, semua sejarah itu penting sekali untuk kita sampaikan karena semuanya ya memiliki ibrah. Qasas, cerita sejarah itu memiliki ibrah. Ibrah yang kita tidak akan dapatkan ya kecuali kalau kita mengalami hal yang sama. Ya. Kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Maka ketika orang-orang kafir tersebut memberikan permisalan-permisalan untuk menghadang dakwatu tauhid, dakwatu sunnah, dakwatu rasul, maka semua permisalan mereka, tuduhan-tuduhan mereka dhallu, sesat, salah. Fala yastati'una sabila, bahkan tidak mampu untuk mereka membuktikan perkataan tersebut. Tuduhan Nabi Muhammad itu penyair. Orang Arab yang fasih tahu Nabi Muhammad enggak bisa buat syair. Bahkan la yafhamu syair, tidak paham syair sedikit pun. Itu bukan kekurangan, tetapi justru mukjizat untuk membuktikan Al-Qur'an itu bukan syair. Ya, padahal orang Arab ya, mereka adalah orang yang pandai untuk bersyair. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat bagi beliau, beliau tidak membaca, tidak menulis dan tidak paham syair. Ya, terbantahlah mereka. Tuduhan mereka sahir, tukang sihir. Mereka pun paham Nabi Muhammad bukan tukang sihir. Sangat berbeda jauh. Sangat jauh. Apalagi tuduhan kahin, dukun, sangat jauh pula penampilannya, cara bicaranya sangat berbeda. Kemudian apalagi tuduhan yang terakhir, majnun, gila, sangat berbeda. Kita orang yang mohon maaf tidak gila waras akan bisa membedakan mana yang gila dan mana yang tidak gila. Cukup dengan memandang wajah. Ini wajahnya mohon maaf ya orang yang waras, ini wajah orang yang kurang sedikit dan demikian. Kita demikian. Ya. Sehingga ketika kaum musyrikin menuduh Nabi Muhammad sebagai orang gila, langsung terbantah. Langsung terbantah seketika itu. Karena kita orang yang tidak gila akan bisa melihat siapa yang gila, siapa yang tidak. Itu fitrah. Kullu hadza, semuanya ini mereka wal Walid dan juga Walid bin Mughirah yufakkir bima yaquluhu fi. Berpikir apa yang akan kita tuduhkan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafakkara wa qaddara wa nadhara wa abasa wa basar. Mereka pun berpikir, menetapkan, setelah ditetapkan dipikir kembali, ditinjau ulang kembali, sampai kemudian mukanya masam, sampai pelipis daripada keningnya itu mengkerut. Ya. Faqala, kemudian kesimpulan daripada Walid bin Al-Mughirah adalah in hadza illa sihrun yu'thar. Sesungguhnya ini tidak lain tidak bukan adalah sihir yang dibuat-buat, yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar, tidak lain tidak bukan ini adalah perkataan manusia. Ya, tuduhan ini subhanallah. Tuduhan sihir dan tuduhan perkataan manusia. Ya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman terhadap Walid bin Mughirah dan orang-orang yang mengikutinya, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan manusia. Ya. Yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, hati-hati. Allah sudah janji di sini sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ai sa'umiruhu fiha min jami'i jihatihi. Aku akan masukkan dia. Aku akan siksa dia dari berbagai macam sisi. Sisi atas, bawah, samping, depan, belakang. Semuanya akan menyiksa dia. Akan mengazab dia. Suma qala ta'ala wa ma adraka ma saqar. Apakah engkau tahu apa itu saqar? Wa hadha tahwilun li amriha wa tafkhimun. Ini adalah bentuk pertanyaan untuk memberitahu tentang kengerian neraka saqar tersebut. Sebagai bentuk penekanan dahsyatnya neraka saqar tersebut. Suma fassara dhalik biqaulihi ta'ala, yaitu apa itu neraka saqar? La tubki wa la tadhar. Ditafsirkan dengan ayat berikutnya, tidak menyisakan, wa la tadhar, dan tidak membiarkan. Yaitu tidak menyisakan satu tubuh pun kecuali disiksa, diazab, dibakar. Dan tidak meninggalkan apapun dari tubuh tersebut. Semua dibakar. Ay ta'kulu luhumahum wa uruqahum wa asabahum wa juludahum. Yaitu membakar dagingnya, ya, sampai masuk ke urat-uratnya, sampai ke kulit-kulitnya, sampai ke tulang-tulangnya, thumma tubaddalu ghairu dhalik, kemudian setelah ya diberangus habis oleh api neraka saqar, dari kulitnya, dagingnya, uratnya sampai ke tulangnya, Allah gantikan lagi adab tersebut dengan kulit yang baru, dengan urat yang baru, dengan daging yang baru, ya, untuk menambah siksa azab yang sangat pedih bagi mereka. Wahum fi dzalik la yamutun wa la yahyun. Dalam keadaan mereka disiksa, mereka itu tidak akan mati tapi tidak layak hidup. Itulah makna la tubqi wa la tadhar. Ya. Yaitu tidak mati tapi tidak pula layak disebut hidup. La yamutuna fiha wa la yahya. Ya, tidak mati, tidak hidup. Bukan keadaan tengah-tengah, bukan. Tetapi mereka hidup. Tidak mati, tetapi kehidupan yang tidak layak disebut kehidupan. Karena penuh dengan siksaan di setiap detik waktunya. Di setiap waktu dia disiksa, tidak ada pun yang dikecualikan dari tubuhnya. Jika seorang muslim masuk neraka, ada diperkecualikan. Anggota tubuhnya akan selamat dari azab. Ya, anggota wudu, wajah, tangan, kaki, rambut akan selamat. Tapi orang-orang kafir tidak akan ada yang selamat dari sekujur tubuhnya kecuali disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Qauluhu ta'ala lawahatul lil bashar, di mana api neraka saqar tersebut benar-benar memberangus kulit manusia, tubuh, daging manusia, qala mujahid ay lil jil, benar-benar memberangus ya kulit daging daripada manusia. Qala Abu Rizin tafluhul jid lafhatan fadada'ahu aswad min al-lay. Ya. Ketika itu kulit ya daging yang terberangus tadi menjadi hitam, lebih hitam dibandingkan malam yang sangat gelap tidak ada cahaya. Qala Zaid bin Aslam taluhu ajzaduhum 'alayha, yaitu jasadnya akan terkelupas dari tulangnya. Ya. Tetapi kemudian ikhwan fillah azakumullah akan kembali lagi. Ya, daging tersebut membungkus tulangnya dan akan diazab kembali, terus terulang. Abadan abidin, selama-lamanya tidak henti. Itu orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Qala qadada ay harraqatan lil jil, yaitu sangat membakar, membara, begitu panas bagi orang kafir. Qala Ibnu Abbas tahruku basharatal insan, akan membakar ya bagian luar daripada manusia. Yaitu kulitnya, di bawah kulit dari dagingnya. Ya, itu akan terbakar, kemudian akan hangus. Yes, lebih hitam daripada potongan malam yang sangat hitam tidak ada cahaya, kemudian akan kembali lagi membungkusnya. Ya, dan terus terulang demikian. Dan ikhwan fi din azakumullah, ya. Dibakarnya di neraka itu tidak seperti dibakarnya di dunia. Setelah dibakar menjadi arang, hangus, jadi debu, tertiup angin, hilang, tidak. Tidak demikian. Ya. Bahkan akan kembali dengan jasad yang seperti semula. Dibakar lagi dengan merasakan siksaan dengan api yang panas 70 kali lipat dibanding api dunia yang paling panas. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah sangat mengerikan ketika itu. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita terjatuh dalam kekufuran. Oleh karena itu, kita harus mempelajari apa itu kekufuran, apa itu kesyirikan, supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Wa qawluhu ta'ala 'alaiha 19. Di atas neraka saqar tersebut ada 19 malaikat. Ay min muqaddimai zabaniyah. Ya. 'Alimu khalquhum qalidun khuluquhum. Yaitu malaikat-malaikat sebelum malaikat Zabaniyah. Ya, ada 19 ini sebelum malaikat Zabaniyah itu datang, akan didahului oleh 19 malaikat di neraka Saqar, yang sangat besar tubuh mereka, yang sangat galak ya sikap mereka terhadap penduduk neraka Jahannam. Waqad qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Ibrahim Ibnu Musa qala haddatsana Ibnu Abi Zaidah qala akhbarani Hadits an Amir an al-Barra dari Barra bin Azib qawlihi ta'ala 'alayha 19 qala inna rahtan min al-yahud sa'alu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an khazanati Jahannam. Diriwayatkan di sini oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Barra bin Azib mengenai firman Allah Ta'ala alaiha 19, yaitu kisahnya ketika ada beberapa orang dari kalangan Yahudi bertanya kepada seseorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai penjaga neraka Jahannam. Faqala Allah Rasuluhu a'lam. Sahabat tersebut mengatakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Faja'a ar-rajul fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah sahabat tadi dan mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ya firman-Nya sa'at idin. Ketika itu juga ya, yaitu 'alaiha 19, di atas neraka tersebut ada 19, ada 19 malaikat. Wa akhbara ashabahu, maka dikhabarkanlah kepada sahabatnya, waqala ud'uhum amma inni sa'iluhum an turbatil jannah in atuni. Kemudian panggil mereka, aku akan bertanya kepada mereka mengenai tanah surga jika mereka mendatangiku. Amma innaha darmakun bayda, sesungguhnya tanah surga itu layaknya seperti gandum yang putih. Ya. Faja'u fasa'alu an khazanati Jahannam. Maka mereka datang dan bertanya mengenai khazanah Jahannam, penjaga neraka Jahannam. Wa ahwa bi asabi kaffaihi marratain wa amsakal ibham fi tsaniyah. Maka beliau menunjukkan kedua telapak tangan dua kali. Ya, satu kali kemudian seperti ini. Jadi begini, ini seperti ini. Bagian jempolnya disembunyikan ketika kedua kalinya. Jadi 10 ya. 19. Ya. Menjawab dengan isyaratnya. Tsumma qal, kemudian beliau mengatakan akhbiruni an turbatil jannah. Kalau begitu, beritahulah kepadaku bagaimana itu tanah surga. Faqalu akhbiruhum ya ibnu salam. Ya, maka mereka mengatakan kabarkanlah kepada mereka ya wahai ibnu salam. Faqala ka'annaha habzah bayda. Ya. Maka di sini mereka mengatakan dan menjawab bahwasanya tanah surga itu bagaikan roti yang putih, potongan roti yang putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innal khubza innama yakunu min ad-darmak." Ketahuilah bahwasanya yang namanya roti itu terbuat dari gandum. Ya, artinya sama, Rasulullah mengkhabarkan dari gandum yang putih, ya. Kemudian orang Yahudi mengkhabarkan bahwasanya tanah surga itu seperti potongan roti yang putih. Sama. Ini membuktikan kenapa di sini perlu dibuktikan? Karena yang namanya khabar, kalau orang Yahudi itu jujur dan tidak merubah kitabnya, pasti sama dengan khabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beda kalau syariat, syariat bisa berbeda. Perintah dan larangan bisa berbeda. Tetapi khabar-khabar, cerita tentang surga, neraka, tentang azab kubur, itu pasti sama. Kalau mereka jujur. Oleh karena itu, kalau ada berita tentang hari kiamat, tentang surga neraka dari Bani Israel, ya, yang kita baru dengar, jangan kita benarkan, jangan kita dustakan. Tetapi boleh disampaikan. Ya, hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikanlah berita dari Bani Israel, enggak usah ragu. Ya. Artinya apa ikhwan wa fillah, dibahas oleh Ibnu Katsir dalam mukadimah tafsirnya ini, Ada tiga Israiliyat itu. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, benarkan. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ingkari. Kalau tidak ada keterangan yang bertentangan dengan khabar tersebut, atau tidak ada keterangan Al-Quran dan Sunnah yang mendukungnya, maka kita tidak membenarkan, tidak mendustakan, tapi boleh menceritakan, begitu. Tapi bukan sebagai dalil, tetapi sebagai sebatas cerita. Ingat ya, sebatas cerita, bukan sebagai dalil. Ini sangat penting. Karena yang namanya khabar pasti sama. Oleh karena itu, ikhwan fillah na'zukumullah, sebagian orang-orang Asy'ariyah menuduh kita yang kita senantiasa ditubuh sebagai Wahabi, ketika kita beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, sebagaimana ini adalah i'tiqadnya, keyakinannya para a'immah salaful ummah, ya ulama-ulama salaf, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, yaitu bermakna maha tinggi di atas arsy-Nya, yaitu bertempat di atas arsy-Nya. Kita katakan bertempat, karena makna tempat di sini adalah berpisah dengan makhluknya maksudnya. Bukan tempat seperti orang filsafat, kalau bertempat berarti membutuhkan tempat. Kalau bertempat berarti tempatnya lebih besar daripada yang menempatinya. Ini kan filsafat-filsafat Yunani yang merusak akal-akal mereka. Mereka menuduh bahwasanya akidah Allah beristiwa di atas arsy, maha tinggi di atas singgasananya di atas arsy, itu adalah akidahnya orang Yahudi. Kita katakan, kalau itu khabar dari Yahudi, ya, dari khabar dari Yahudi, berarti kalau khabar itu cocok dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan oleh para ulama salaf, berarti itu adalah sesuatu yang benar dari orang Yahudi, sesuatu yang jujur dari Taurat, yang mereka masih yakini, dan justru itu menguatkan akidah kita. Ya, ikhwan fi din azakumullah, berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang mereka sudah rubah-rubah. Ya. Demikian pula, ya, kisah yang sama pula disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dari Barra, dari Jabir bin Abdullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnadnya, haddatsana Ahmad bin Abdah qala akhbarana Sufyan wa Yahya ibn al-Hakim qala haddatsana Sufyan an Mujalid an Syi'bi an Jabir bin Abdullah qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi, faqala, mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ghalaba ashabukal yawm, pada hari ini sahabat-sahabatmu menang. Faqala bi ayyi syai'in, dengan apa? Qala sa'alathum yahud, hal a'lamakum nabiyyukum iddada khazana ahli nar, yaitu orang Yahudi bertanya kepada salah satu sahabatmu, yaitu apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian jumlah dari penjaga neraka jahannam? Qalu, mereka mengatakan, yaitu para sahabat, la na'lam hatta nas'ala nabiyyana, kami enggak tahu sampai kami akan bertanya kepada nabi kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, apa ghuliba qaumun sa'alu amma la ya'lamun, apakah kaum itu terkalahkan ketika mereka bertanya dari apa yang mereka tidak ketahui? Ya, faqalu, mereka mengatakan, la na'lam hatta nas'ala nabiyyana, mereka pun senantiasa mengatakan, kami tidak tahu sampai bertanya kepada nabi kami. Ya, ingat, justru dengan kita mengatakan la na'lam hatta nas'ala nabiyyana, kami tidak mengetahui sampai bertanya kepada nabi, ini adalah kemenangan sahabat atas Yahudi tadi. Karena kalau sahabat itu langsung jawab jawabannya salah tanpa bertanya kepada nabi, berarti kalah dengan pertanyaan tersebut. Karena orang Yahudi tanya ngetes. Ya, pertanyaan adalah pertanyaan ngetes dan sudah tahu jawabannya dan sudah tahu sifat-sifat ciri-ciri daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri mereka ketika ditanya tidak tahu jawab, wallahu a'lam. Ya, hatta nas'ala nabiyyana, kami sampai kami bertanya kepada nabi kami. Ya. Begitu tawadhu'nya mereka. alayya bi'a'da'illahi lakinnahum qad sa'alu nabiyyahum ayyurihimullahu jahratan. Atasku, ya, terhadap musuh-musuh Allah tersebut, terhadap orang-orang Yahudi, ya, mereka telah bertanya kepada Nabi mereka, dan Allah SWT tampakkan dengan jelas apa yang mereka tanya, ya, berbagai macam bukti Allah tampakkan kepada orang-orang Yahudi, ya, tapi justru mereka tidak percaya dengan bukti-bukti tersebut. Telah banyak bukti. Farsala ilaihim fada'ahum, maka diutuslah beliau kepada mereka dan menyuruh mereka. Qalu ya Abul Qasim, mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam iddad khazanati ahli nar, berapakah yaitu penjaga penduduk neraka? Qala hakada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan hakada, dengan demikian tabaqa kaffai thumma tabaqa kaffaihi marratain wa qada wahida. Beliau menggabungkan kedua tangannya seperti ini, kemudian yang keduanya seperti ini, berarti 19. Seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bilangan itu dengan tangan. Ya, seperti ini. Ya, sering sekali ketika menyampaikan tentang bilangan bulan, jumlahnya 30 hari pun beliau dengan seperti ini. Ya, disampaikan dengan tangan. Wa qala li ashabi, dan berkata kepada sahabatnya, in sa'altum an turbatil jannah fahiya darmak. Maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, kalau kalian bertanya mengenai tanah syurga kayak apa, maka itu seperti gandum atau seperti tepung yang putih. Falamma sa'aluhu fa akhbarahum bi'iddati khazanati ahli nar, ketika mereka bertanya kepadanya dan mengkhabarkan kepada mereka tentang jumlah penjaga neraka, qala lahum Rasulullah, Rasulullah berkata kepada mereka, ma turbatul jannah, apa itu tanah daripada surga? Fanadhara ba'dhuhum ila ba'dhin, mereka pun saling melihat satu sama lain. Artinya, kok dia bertanya kepada kita? Pertanyaannya persis jawabannya yang mereka yakini. Dan sebelum mereka tanya mengenai ya tanah surga, nabinya sudah bertanya duluan. Ya. Maka mereka saling menengok sama satu sama lain dan mereka menjawab, khuzah ya Abul Qasim, roti, seperti roti wahai Abul Qasim. Qala al khubz min ad-darmak, yang namanya khubz, roti itu dari tepung, ya, dari gandum. Wa hakadha rawahu Tirmidzi hayinda hadhihi riwayah an ibn Abi Umar an Sufyan bihi, demikian diriwayatkan Tirmidzi, ya, dari ibn Abi Umar, dari Sufyan, dan berkata Al-Bazzar, la ya'rifu ilmin hadith al-Mujalid, tidak aku ketahui kecuali dari hadith Mujalid, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Alim al-Madini, dari Sufyan, ya, dan menyebutkan hanya darmak saja, hanya tepung saja. Perhatikan di sini, tentunya tepung itu jangan antum bayangkan seperti tepung apa roti-roti sekarang, ya. Ya, tentunya roti tersebut adalah makanannya orang Arab, roti yang ma'ruf di sana, yang agak keras. Ya, yang biasanya di open di dalam tanur. Ya, kalau di sini mungkin agak mirip apa? Roti Maryam, ya. Bulat-bulat seperti itu. Tapi rasanya beda, ya, dari tepung saja, murni dari tepung gandum, diadon, kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya open, yaitu tanur, open yang ditanam dalam tanah, ya, dimasukkan di open. Nah, itulah roti mereka, ya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, demikian yang harus kita perhatikan. Jadi benar-benar orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak dia sendiri. Sangat paham ciri-cirinya, sifat-sifatnya, bentuk tubuhnya. Siapa sih yang tidak mengenal anaknya? Bahkan kalau anak antum menutup seluruh tubuhnya, tidak kelihatan kecuali satu bola matanya, antum akan kenal, itu anak saya. Sangat kenal. Kan begitu, ya. Ditutup semuanya cuma kecuali satu mata saja. Kita lihat, itu yang anak saya. Kenapa? Kok tahu? Saya sudah kenal. Dari semenjak lahir sampai besar sini. Saya kenal matanya. Kan begitu. Ya. Demikian. Orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak sendiri. Seperti mengenal anak sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan tidaklah kami jadikan ya penduduk-penduduk neraka tersebut kecuali ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Dan kami tidaklah jadikan jumlah mereka kecuali sebuah ujian. Ya. Lilladzina kafaru. Bagi orang-orang kafir, liyastayqinal ladzina utul kitab, agar supaya orang-orang yang telah diberi Alkitab itu yakin, demikianlah jumlahnya. Wa yazdadal ladzina, dan juga orang-orang yang beriman tidak ada keraguan pada hati mereka tentang benarnya hal tersebut. Tetapi bedanya bagi orang yang beriman akan bertambah keimanan. Tapi kalau orang kafir hanya yakin tapi enggak bertambah iman. Ya, tidak bertambah iman. Dan juga sebagai fitnah, sebagai ujian bahwasanya orang-orang yang ada di dalam hatinya sebuah penyakit dan juga orang-orang kafir, ketika Allah sebutkan bilangan daripada jumlah malaikat yang menjaga neraka Saqar, mereka mengatakan, apa maksudnya disebutkan permisalan seperti ini? Apa hikmahnya disebut 19? Kan malaikat banyak, katanya tidaklah ya satu jengkal di melangit ini kecuali ada malaikat. Kok neraka yang begitu besar cuma 19 malaikat? Berarti sedikit sekali dong yang menjaga neraka. Ya. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Demikianlah kami sesatkan orang-orang yang kami kehendaki dan memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah yang pasti dari tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah kecuali Allah. Jadi jumlah aslinya berapa? Allah yang Maha tahu. Maka kita sebutkan apa yang Allah sebutkan. Allah sebutkan 19 yang menjaga, kita sebutkan 19. Ya, seperti itu saja. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan ini tidak lain tidak bukan kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Fadl dikumandangkan adzan. Yaqulu ta'ala wa ma ja'alna ashaban nari ay khazanaha, yaitu tidaklah kami jadikan bagi penghuni neraka kecuali ada penjaganya. Illa malaika, kecuali ada penjaganya. Yaitu disebut di sini malaika, malaika zabaniyah, hilaudun syidada. Malaikat yang sangat ya, sangat tegas, sangat galak terhadap orang-orang yang menghuni neraka jahannam. Wadzalika raddun ala musyriki Quraisy. Ini ayat sebagai bantahan atas orang-orang musyrikin Quraisy. Hina dzakaru 'adad al-khazanah, ketika mereka menyebutkan jumlah penjaga neraka jahannam, faqala Abu Jahlin, maka Abu Jahal mengatakan, ya ma'syara Quraisy, amma yastati'u kullu 'ashrah minkum la wahid minhum ya fataghlibunahum. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya ya masing-masing 10 orang di antara kalian itu bisa mengeroyok satu malaikat tadi. Dikeroyok saja malaikat tadi. Kalau mau menyiksa kalian, keroyok saja. Fataghlibunahum, kalian pun akan menang mengalahkan malaikat tadi. Jadi lelucon. Ya. Jadi disebutkan malaikat yang bengis, sangat galak, sangat ya mengerikan siksaannya kepada penduduk neraka. Justru mereka jadikan lelucon. Kalau begitu keroyok saja dengan 10 orang, kalah dia. Ya, ini perkataan orang musyrikin Arab kurang lebih seperti itu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Ya, tidaklah kami jadikan atas penghuni neraka kecuali ada malaikat yang akan menyiksanya. Ay syadidul khalq la yuqawimuna wa la yughalibun, yaitu tubuhnya sangat kuat sehingga tidak akan ada yang mampu setara kekuatannya dan tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya. Setara saja enggak ada. Ya. Waqad qil, dikatakan inna abal asydin, ada yang mengatakan tadi Abu Jahal, ya. Ini ada lagi orang musyrikin namanya Abul Asydin. Namanya kunyahnya Abul Asydin, nama aslinya Kildah atau Kaladah, bisa Kildah atau Kaladah Ibnu Usaid Ibnu Khalaf. Ya, Kaladah Ibnu Usaid Ibnu Khalaf. Qala, dia mengatakan, ya masyara Quraisy, ikfuni minhum itsnain wa nakfikum minhum 17. Wahai orang-orang Quraisy, yaitu kalian bisa menghadapi malaikat tadi dengan dikeroyok 2 orang. Cukup 2 orang kalian untuk meroyok 1 malaikat. Wa anakfikum minhum 17, ya, dan aku cukupkan, ya, aku akan kalahkan mereka, aku bisa mengalahkan mereka itu 17 malaikat aku akan sikat, ya, bahasa mereka, ya, nantang-nantang. I'jaban minhu binafsi, ujub terhadap dirinya, nantang-nantang dia akan bisa mengalahkan 17 malaikat. Wa kana qad balagha minal quwwah, kenapa dia begitu sombong? Karena Kaladah Ibnu Usaid Ibnu Khalaf Abul Asydin terkenal orang Quraisy yang sangat kuat. Sangat kuat. Ya, fima yaz'umun. Konon katanya demikian. Anahu kana yaqifu 'ala jildil baqarah wa yujadibuhu 'ashrah liyanzi'uhu min tahti qadamayhi fa yatamazzaqul jild wa la yatazahzahu 'anhu. Diceritakan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ketika itu, bahwasanya saking kuatnya ini orang yang namanya Kaladah atau Kiladah Ibnu Usaid Ibnu Khalaf, dia kalau menginjak, ya, misalkan ada apa, karpet yang terbuat dari kulit sapi, diinjak oleh kedua kakinya, kemudian karpet itu yang sudah kering tentunya, kalau sudah jadi karpet kan kering, sudah kering, ditarik oleh 10 orang sampai karpet kulit sapi tersebut yang sangat kuat itu sampai sobek, sama sekali Kaladah ini tidak bergeser sedikit pun. Sangat kuat. Ya. Ibaratnya kalau kita tarik tambang pakainya kulit sapi, ya, sama sekali dia tidak bergeser sampai kulit sapinya yang robek. Dia tidak bergeser sama sekali. Berarti apa? Kuat luar biasa ini orang. Makanya dia sombong, menantang malaikat. Ya, dia menantang akan menghabisi 17 malaikat. Ya. Qala Suhaili, berkata Suhaili, "Huwallazi da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musara'atihi." Inilah orang, yaitu Kaladah atau Kildah Ibnu Usaid Ibnu Khalaf Abul Asydin, dialah yang sering ngajak duel terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sering ngajak duel, ngajak tarung. In sara'tani amantu bika. Dia mengatakan, Kaladah Ibnu Usaid Ibnu Khalaf, kalau kamu berhasil kalahkan aku, ya, aku akan beriman kepadamu. Fasara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil ketika duel dengan dia, kalah dia. Ya. Kalah dia miraran, berkali-kali. Falam yu'min, tetapi sama sekali enggak pernah beriman. Ya. Janjinya, kita duel. Kalau saya kalah, saya ikut kamu, saya beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ladeni, ayo duel. Ternyata kalah dia. Tapi tidak beriman. Ya. Besoknya lagi nantang duel lagi, tetapi kalah lagi, tidak beriman lagi. Itulah orang-orang kafir. Ya. Qala waqad nasaba Ibnu Ishaq khabar al-musara'ah ila rakan Ibnu Yazid Ibnu Hashim Ibnu al-Muttalib. Ya, adapun yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq tentang musara'ah ini, tentang adu tanding, ya, itu Rukanah Ibnu Abi Yazid Ibnu Hashim Ibnu Al-Muttalib, ya. Jadi ada orang lain yang menentang, yang mengajak duel Rasul sallallahu alaihi wasallam qultu wala munafata baina dzakarahu wallahu a'lam. Tetapi tidak saling bertentangan, karena bisa saja Rasulullah diajak duel berkali-kali oleh orang-orang musyrik, ya. Karena Rasulullah itu kalau diajak duel, sekejar duel ya tidak dilayani, tapi karena dia, ya, orang tersebut kalau saya kalah saya beriman, Rasulullah sangat bersemangat untuk membuat orang lain beriman kepada Allah. Maka dilayani ini duelnya. Tetapi rupanya ketika dia kalah, ya, orang kafir tersebut kalah, justru tidak beriman. Semakin kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga, ya, kalau kita sering baca sirah, apalagi ayat dan hadis, ini membantah orang-orang sufi. Mungkin sering, saking lembutnya orang sufi, jagalah hati, ya, sampai mengatakan Rasulullah itu gak pernah memukul orang, Rasulullah itu gak pernah membunuh orang, artinya gak pernah melukai orang, begitu, gak pernah perang. Kalau perang itu yang gak bunuh, ya, perang gak bunuh sih kayak apa, ya. Kadang ini sebuah syubhat. Karena kalau membunuh begitu mulia, enggak mungkin Rasulullah membunuh. Ya. Ikhwan fi din azakumullah. Kalau dikatakan dengan lafaz membunuh, wallahu a'lam. Tetapi kalau dengan lafaz, ya, Rasulullah, ya, bertarung, berperang, Rasulullah berperang. Namanya berperang, ya, berperang. Kalau masalah membunuh atau tidak, ya, kita ketahui kalau membunuh itu dengan hak, membunuh orang-orang kafir ketika berjihad, ini diperbolehkan. Ketika medan berjihad, dan Rasulullah SAW dalam hidupnya berapa kali puluhan berjihad fisabilillah, sehingga Rasulullah bersabda, ya, ma darabtu ya imra'atan wala ghulaman illa ayujahida fisabilillah. Tanganku ini enggak pernah untuk mukul wanita, enggak pernah tangan ini tuh mukul anak-anak, tetapi tangan ini aku gunakan untuk memukul ketika berjihad fisabilillah. Artinya Rasulullah itu ya berperang. Namanya berperang itu bertarung. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kadang kita terbawa perasaan, enggak mungkin Rasulullah kan rahmatal lil alamin, uswatun hasanah, sangat lembut, sangat ini, enggak mungkin. Bunuh nyamuk aja enggak mungkin. Kalimat-kalimat yang seperti itu yang membuat kita akhirnya mau bantah juga. Wah, kalau kamu nanti seperti itu berarti menuduh Rasulullah telah membunuh, telah berbuat zalim dan seterusnya. Padahal ikhwan fi din azakumullah sangat jelas, yang namanya peperangan ya peperangan, yang namanya duel ya duel, ya duel yang namanya duel. Ya. Bisa dipahami ini ya? Ya. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Wa qawluhu ta'ala wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka kecuali sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Innama dzakarna iddatahum annahu 19 ikhtibaran minna linnasi. Kami sebutkan jumlah mereka itu 19 sebagai ujian bagi manusia. Orang yang beriman, akan bertambah keimanannya. Ya. Adapun orang-orang yang kafir, kalau dia Yahudi hanya oh iya, itu seperti di Taurat. Yakin tapi enggak beriman. Tapi kalau orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, yang menjadikan itu sebagai bahan lelucon dan candaan. Liyastayqina alladhina utul kitab ay ya'lamuna anna hadzal rasul haqqun, agar supaya orang-orang yang telah diberi Alkitab mereka tahu bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang rasul. Fa innahu nataqa bi matabaqati ma bi aydihim min al-kutub as-samawiyyah al-munazzalah 'ala al-anbiya' qablah, yaitu Nabi Muhammad mengucapkan persis apa yang diucapkan, ya, oleh nabi-nabi sebelum beliau yang disebutkan dalam kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang turunkan dari langit, baik itu Taurat, Injil, ya, atau suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, ya. Wa yazdada alladhina amanu imana, dan agar supaya orang yang beriman itu bertambah keimanannya, ay ila imanihim, yaitu beriman terhadap keimanan ini. Bima yushahiduna min sidqi ikhbarihim, min sidqi ikhbari nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang mereka saksikan, betapa jujurnya, betapa benarnya apa yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yartaba alladhina utul kitab wal mu'minuna wal yaqulu alladhina fi qulubihim marad ay minal munafiqin wal kafirun, dan orang-orang kafir, madza aradallahu bihadha mathala, yaitu orang-orang munafik dan orang kafir, ketika disebutkan lafaz-lafaz syar'i, bilangan-bilangan syar'i, mereka akan mengatakan, yaqulun mal hikmah fi dzikri hadha huna, apa hikmahnya disebut malaikat ada 19, apa hikmahnya? Ya, qala Allah ta'ala kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah berikan petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki. Ai min mithli hadza wa ashbahihi yata'akkadu al-iman fi qulubi aqwamin wa yatazalzalu 'inda al-akhirin, yaitu pada permisalan-permisalan yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an, orang yang beriman itu akan bertambah keimanannya, tapi orang kafir akan goncang dan bingung. Walahul hikmah al-baligha al-hujjah al-baligha, demikianlah Allah yang memiliki hikmah, yang memiliki hujjah yang begitu kuat atas manusia. Ya, kesimpulannya dari penyebutan ikhwan fillah azakumullah, penyebutan jumlah malaikat, penyebutan nama malaikat, penyebutan surga dan neraka, itu yang pertama untuk membuktikan kepada orang-orang yang ahlul kitab, yang telah memiliki kitab Taurat dan Injil, bahwasanya Rasulullah adalah hak. Kemudian hikmah yang kedua, agar supaya orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuktikan siapa saja yang munafik dan kafir. Apa itu cirinya yang munafik dan kafir? Ketika disebut ayat Allah, disebut permisalan dalam Al-Quran dan Sunnah, dia mengomentari dengan komentar-komentar yang sangat tidak baik. Apa hikmahnya? Kok begini? Kok begitu? Ya, subhanallah. Khana fitina asakumullah. Saya masih ingat ketika kurban kemarin. Masih ingat ya kurban. Kurban, idul kurban. Ada orang yang membuat sebuah pernyataan yang sangat mengerikan. Ya, bahwasanya hanya demi sebuah ritual, katanya begitu, dia rela membantai puluhan hewan, sungguh tidak berpri kehewanan dan seterusnya. Allahul musta'an. Enggak taunya dia makan ayam tiap hari, dia enggak sadar. Makan di McD, makan di apa, di chicken apa. Dia makan daging tiap hari. Enggak dibayangkan itu dibantai itu tiap hari jutaan ayam. Allahul musta'an. Tetapi memang ucapannya sangat luar biasa terhadap syariat Islam. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ya. Itulah ciri-ciri orang-orang munafik, ciri-ciri orang kafir. Ya. Dan Allah lanjutkan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu," dan tidaklah mengetahui jumlah tentara-tentara Allah kecuali Allah. "Ai ma ya'lamu 'adadahum wa qasratahum illa huwa ta'ala." Tidak ada yang mengetahui jumlah asli dari penjaga neraka, penyiksa, ya, penghuni neraka dari kalangan malaikat, berapa jumlahnya, berapa banyaknya. Hakikatnya Allah yang tahu. Kita hanya menjawab berapa jumlahnya penjaganya, 19, 19, sudah. Tapi kan tak, sudah Allah menyebut 19, kita sebut 19. Kalau lebih dari itu kan tidak bertentangan pula, karena yang Allah sebut 19. Berapa orang yang di masjid ini? 10. Ada 10 enggak? Lebih dari 10. Tidak bohong. Karena 10 di sini lebih dari 10. Tapi disebut 10, ya tidak bohong pula. Karena 10 bagian daripada orang yang ada sekian banyak di dalam masjid ini. Ya. li'alla yatawahhama mutawahhimun annahum 19 faqat, agar supaya tidak terpahami oleh orang-orang yang salah paham bahwasanya jumlahnya malaikat cuma 19 saja, terbatas. Lebih dari itu, tetapi karena Allah sebutkan 19, kita sebutkan 19. Karena Allah jawab demikian. Inilah pentingnya kita dididik untuk ya berbicara sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun kita tahu jumlahnya lebih banyak dari itu. Jumlah malaikat lebih banyak dari 19. Tetapi kita sebutkan 19 karena Allah menyebutkan 19. Kenapa harus 19? Itu ujian. Orang yang beriman akan beriman, ya. Orang kafir akan mempertanyakan, kenapa 19? Kan banyak sekali. Ya. Kama qad qalahu ta'ifatun min ahli dhalalah wal jahalah min al falasifah wal yunan al yunaniyin wa man syai'ahum min al millatayn alladhi sami'u min hadhihi al ayah wa aradu tanzilahu 'ala al uqul al 'ashra wal nufus al 9 alladhi ikhtara'u da'wahum wa 'ajazu an iqamati al dalalah 'ala muqtadaha fa afhamu sadra hadhihi al ayah wa qad katharu bi akharin wa huwa qaluhu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Sungguh sebagian orang, kelompok sesat, kelompok yang jahil, ingat ini kata Ibnu Katsir ya, kelompok yang sesat, kelompok yang jahil, siapa? Minal falasifatil yunaniyin, yaitu para pakar-pakar filsafat Yunani. Berarti orang-orang jahil, orang-orang sesat. Ini mengatakan Ibnu Katsir. Wa man syai'ahum, dan yang serupa dengan mereka, ya, dari agama-agama yang seperti mereka, yang menggunakan akal, yang mereka menggunakan ayat seperti ini dibawa kepada akal, ya, dan sungguh mereka telah mengada-ngadakan prasangka-prasangka, dan mereka pun tidak bisa membawakan dalil. Kemudian mereka berhujjah bahwasanya wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, jumlahnya kan sangat banyak, kenapa harus dikatakan 19? Ya. Atau 19 saja, dan mengingkari ayat yang berikutnya. Bisa dipahami ini? Ada dua kelompok di sini. Kelompok yang mengatakan cuma 19 saja, kelompok yang mengatakan lebih dari itu, bukan 19. Padahal ayatnya dalam satu ayat, dalam satu surat. Disebutkan alaiha 19, di atas neraka itu ada 19 malaikat. Disebut jelas. Kemudian pada ayat berikutnya Allah sebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, yaitu malaikat, kecuali Allah. Maka jangan dipertentangkan. Ini dua ayat dalam satu surat. Jangan dipertentangkan. Kemudian tadi orang-orang filsafat yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ahlud dalal wal jahalah, orang sesat lagi bodoh, yaitu orang-orang filsafat Yunani, yang satunya mengatakan cuma 19, yang satunya mengatakan enggak benar itu 19, lebih banyak daripada itu. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kita tutup dengan satu hadis. Hadis dalam Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah, ya, ketika menceritakan Baitul Ma'mur, yaitu di langit yang ketujuh, beliau bersabda fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilaihi akhiru ma 'alaihim, yaitu ketika malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, yang masuk itu enggak pernah keluar lagi. Berarti kan banyak, banyak sekali kan? 70,000 masuk enggak keluar lagi. 70,000 masuk enggak keluar lagi. Terus setiap hari masuk 70,000, enggak ada yang keluar lagi. Berarti sudah luar biasa banyaknya. Ya, sehingga tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat kecuali Allah. Tetapi tentunya walaupun kita tidak mengetahui jumlahnya, tapi ketika Allah sebutkan penjaga neraka itu 19, 19, ya kita beriman. Penjaganya berapa? 19. Berapa? 19. Atau jawabannya seperti Rasulullah. Seperti ini. Ditunjukkan dengan tangan seperti ini. Ya. Kalau kita enggak usah ngomong begini aja. Jumlahnya berapa? Begini. Ya. Kan jumlahnya sangat banyak ini itu, enggak mungkin cuma 19. Allah berfirman, 'Alaiha tis'ata 'asyar. Sudah cukup kita beriman. Orang yang beriman akan beriman, orang Yahudi akan semakin yakin Rasulullah hak, orang kafir, orang munafik akan ragu. Kok seperti itu? Kok? Demikian ikhwan fillah jazakumullah, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan sekali lagi untuk kita dengan kajian-kajian ini untuk menambah keimanan kita, ya, bukan hanya sekedar menambah wawasan ilmu pengetahuan, tetapi yang penting daripada itu adalah menambah keimanan, menambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan ancaman-ancamannya, dan berusaha semampunya, semampu kita, ya, sekuat tenaga untuk menjalankan perintahnya. Allahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.